Mitra bisnis, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang akan melarang total penjualan minuman beralkohol dengan kadar 5% ke atas yang sebelumnya diperbolehkan di tempat tertentu seperti hotel, bar, atau restoran. Minuman alkohol dinilai sebagai penyebab keonaran di masyarakat. Timbul pertanyaan, apakah ini adalah cara berpikir yang benar? Karena minuman beralkohol juga ada yang berkhasiat baik bagi kesehatan, seperti wine. Ada pendapat yang mengatakan, masalah minuman alkohol ini bukan untuk dilarang, tapi hanya perlu dibina dan diawasi penjualannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pembina PHRI Pandeglang, Christian Halim. Pak Chris, apa komentar Anda? Isu ini memang sensitif gitu ya, mengenai alkohol ini. Menurut saya memang perlu kearifan, karena di satu sisi kebutuhan terhadap minuman beralkohol dalam konteks global, kemudian juga ini merupakan satu, ada tata cara lah ya, maksudnya untuk fine dining, segala macam, itu kan biasa namanya aperitif gitu ya. Aperitif itu kan alkohol gitu ya. Nah, di sisi lain, kita Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, memang mengharamkan. Kan? Sebetulnya di isu ini, sebetulnya yang sangat penting adalah kedewasaan semua pihak untuk melihat substansi dari persoalan. Alkohol kalau dibilang sebagai penyebab, bisa iya, bisa tidak. Karena banyak tergantung daripada pengguna. Kan? Ibarat kata begini, Pak. Kalau pisau itu bisa manfaat, bisa juga berbahaya. Batu bisa bermanfaat, bisa berbahaya juga. Jadi sebetulnya yang jadi persoalan bukan soal batu, soal pisau, atau soal alkohol. Tapi kedewasaan konsumen sekarang yang jadi persoalan. Memang harus ada satu national campaign bahwa alkohol ini tidak boleh berlebihan, misalnya ya. Jadi hanya untuk juga orang-orang yang memang membolehkan gitu ya. Kalau misalnya kita belajar dari katakanlah Malaysia lah misalnya. Kan Malaysia juga ada tempat-tempat yang bisa minum beralkohol ya. Bahkan sampai ke judi ada di Genting gitu kan. Tapi terprotek ya, terfilter, sehingga memang perlu ada kedewasaan, yang menjual perlu izin, dan menjual kepada siapa juga harus jelas. Karena yang menimbulkan banyak persoalan, saya kira bukan di tempat-tempat yang layak untuk minum alkohol. Banyak kan kejadian-kejadian di masyarakat itu kan oplosan. Yang itu sampai kapanpun juga, bahkan karena nanti keran impornya ditutup, ini yang akan menjadi memasyarakat gitu, sebagai alternatif. Yang aslinya nggak ada gitu ya, jadi malah buat-buat sendiri yang mungkin kadarnya tidak terkontrol gitu. Yang katakanlah di low society lah gitu ya, kebanyakan mereka minum-minum alkoholnya tidak terukur itu. Jadi saya kira memang perlu dicermati oleh semua pihak yang punya kewenangan, baik secara perizinan maupun kewenangan secara hukum juga bisa melihat ini lebih jernih gitu ya, bahwa inti persoalan itu bukan soal alkoholnya, bukan soal minuman beralkoholnya, tetapi penggunaannya. Jadi kan kita nggak mungkin sekarang pisau yang dijual bebas akan dikendalikan karena dianggap berbahaya, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi menurut saya secara sederhana ya, untuk minuman-minuman beralkohol ini memang perlu dikendalikan, penjualannya tidak bisa memang dijual bebas, mengingat masyarakat umum kita juga masih perlu waktu ya, untuk pendewasaan bahwa alkohol itu tidak boleh diminum berlebihan. Saya kira kalau orang-orang yang betul-betul minum justru kontrol gitu. Yang biasanya nggak kontrol itu kan bukan peminum. Kalau peminum tuh nggak mabuk, Pak. Menikmati, enjoy gitu. Justru ini kan butuh lebih luas mungkin di dalam mulai secara di dalam keluarga dan sebagainya. Jadi ya kalau misalnya celebrate sesuatu, minum wine, champagne atau apa itu kan sesuatu yang wajar misalnya ya, tapi ya tidak berlebihan sampai mabuk-mabukan gitu. Saya kira itu yang bisa saya kasih pendapat ya, bahwa substansinya adalah di pengendalian, pengelolaan, pengawasan, nah itu yang penting. Demikian pembina PHRI Pandeglang, Christian Halim. Saya Wendy Lim.